Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ma ba'd. Malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian Kitabul Ilmi. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang adab yang keberapa. Adab yang keberapa? Yang kelima, apa adab yang kelima? Yang di belakang Hanif, adab yang kelima apa? Mana bukunya? Coba kasih naik. Coba baca di situ apa adab yang kelima. Adab yang kelima apa? Halaman 33 sebelah kiri bawah. Adab yang kelima mengamalkan apa? Ilmu. Beramal dengan ilmu. Ilmu yang paling pokok untuk diamalkan ilmu akidah, kemudian ibadah, lalu setelahnya akhlak. Nah, ini kemarin yang kita tambih ya. Masalah akhlak. Naam. Diamalkan ilmunya, sudah belajar adab, belajar akhlak, diamalkan, jangan cuma teori saja. Ya. Dan kita sudah baca hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, yaitu hadis riwayat Bukhari, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian, hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cinta untuk dirinya. Ya, jadi kita menginginkan kebaikan untuk diri kita, kita tidak akan mencapai kesempurnaan iman sampai kita mencintai kebaikan itu untuk saudara kita juga. Demikian pula sebaliknya, kejelekan. Ya, kita mencintai dijauhkan dari kejelekan. Demikian pula terhadap saudara kita, kita suka jika saudara kita dijauhkan dari kejelekan. Begitu. Makanya jangan mengganggu orang lain sebagaimana kita tidak suka diganggu. Baik, waqala alaihi salatu wassalam, kita lanjutkan hadis yang lain yang disebutkan penulis. Hadis riwayat Muslim, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar, yakni yub'ada. Zahzah artinya yub'ada. Barang siapa yang suka ingin dijauhkan dari neraka. Wa yudkhala al-jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga. Fal ta'tihi maniyatuh. Nah, ketika kematian datang kepadanya, ta'tihi, fa'ilnya maniyatuh, kematian. Ketika kematian datang kepadanya, wa huwa yu'min billahi wal yawmil akhir, dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Yakni la yamutu illa wa huwa muslim. Sebagaimana kata Allah, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ini adalah perkara yang sangat pokok, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jika kita ingin dijauhkan dari neraka dan ingin dimasukkan ke dalam jannah, maka hendaknya istiqomah di atas keimanan sampai mati, sampai ajal datang menjemput. Jangan lepaskan sedikit pun keimanan itu. Kemudian yang kedua, wayati ilan nas, dan hendaknya dia mendatangi manusia, yakni yu'amilun nas, dia bermuamalah, memperlakukan orang lain, mayuhibbu an yu'ta ilaih, dengan sesuatu yang dia suka diperlakukan darinya. Ya, ini terkait dengan akhlak. Jadi jika kita ingin masuk ke dalam surga, dijauhkan dari neraka, hendaknya istiqomah di atas keimanan dan memperbaiki akhlak kita kepada orang lain. Nah, katakan minan nas, dan banyak orang, kata Syekh, indahum ghirah, mereka memiliki semangat yang tinggi, wa hubbun lil khair, ya, semangat yang tinggi dan cinta kepada kebaikan. Walakin, akan tetapi, la yas'auna an-nasa, mereka tidak bergaul dengan manusia, tidak bermuamalah terhadap manusia, bi akhlaqihim, dengan akhlak-akhlak mereka yang terpuji. Ya, kita dapati dia, masya Allah, rajin sholat, luar biasa, indahu ghirah, semangat yang tinggi dalam beribadah, rajin puasa, rajin membaca Al-Quran, rajin melakukan berbagai macam ibadah, tetapi akhlaknya buruk, akhlaknya jelek. Di antara jeleknya akhlaknya, najiduhu indahu syiddah, kita dapati dia memiliki sikap yang keras, sikap yang kaku, ya, syiddah wa unuf, maknanya sama, sikap keras. Naam, orang yang bersikap keras, hatta fi maqamid da'wah, sampai-sampai dalam hal da'wah ila Allah azza wa jal, ketika berdakwah, dia berdakwah dengan keras. Ya, kita dapati dia, kata Syekh, najiduhu yasta'milu al-unf wasyiddah, menggunakan cara yang keras, metode yang keras, sikap yang keras ketika berdakwah. Naam. Ya. Ini akan membuat orang lari. Metode berdakwah itu asalnya dibangun di atas kelembutan, iradatu al-khair, ingin menginginkan kebaikan terhadap objek dakwah, ya, kepada orang-orang yang kita dakwahi. Nah, seperti itu. Jadi bangun dakwahnya di atas niat dan maksud ini. Ketika kita mengajak orang kepada agama Allah, apa maksud kita? Mengajak kepada diri kita, mengajak kepada ego kita, kepada kepemimpinan kita? Bukan. Tapi kita mengajak orang kepada Allah. Ya. Harus ikhlas dan menginginkan kebaikan kepada orang lain. Ketika bersikap keras, orang akan lari. Kata Nabi, yassiru wala tu'assiru, permudahlah, jangan persulit. Inna minkum munaffirin, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat manusia lari dari dakwah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Jadi sikap lin, rifqo, kelembutan itu didahulukan. Kalau kita bersikap keras, walaupun tafawwan ghalizal qalbi la faddu min hawli, mereka akan lari dari. Nah. Jadi sikap keras ini kata Syekh Utsaimin, hadza khilaful akhlaq, dan ini menyelisihi akhlak allati amara biha Allah, yang Allah perintahkan azza wajal. Ya Allah azza wajal perintahkan. Ya. Naam. Padahal luar biasa tadi, indahu ghirah. Dia punya semangat yang tinggi, kecemburuan yang besar, ya. Kecintaan terhadap kebaikan, tetapi karena uslubnya salah, menggunakan cara yang keras, maka itu akan membuat orang lain lari dari dakwah, dan ini menyelisih perintah Allah. Wa'lam anna husnal khuluq, kemudian kata syekh selanjutnya, dan ketahuilah bahwa akhlak yang baik, huwa mimma yuqarribu ilallah, merupakan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jangan kita berpikir taqarrub itu hanya dengan sholat, hanya dengan sedekah atau puasa. Tidak. Termasuk taqarrub kepada Allah husnul khuluq, akhlak yang baik. Naam. Wa aula nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling dekat ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adnahu minhu manzilatan, dan paling dekat kedudukannya dari Nabi alaihi salatu wasallam, ahasunuhum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi jika kita ingin memiliki posisi kedudukan yang dekat dengan Nabi, perbaiki akhlaknya, perbaiki sifat-sifatnya, perbaiki karakternya, sama temannya jangan jahat. Berarti kan? Jangan jahat sama temannya. Temannya jangan dizolimi, temannya jangan dibully. Apa bully? Hah? Menindas temannya, dizolimi temannya. Jangan. Ya, jadi yang paling baik akhlaknya itulah yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, sebagaimana pada catatan kaki. Ya, catatan kaki nomor 1 di situ akhrajahu At-Tirmidzi. Dan bisa ditambahkan nama sahabatnya dari Jabir radhiyallahu anhu. Ya, sebagai pelengkap faedah, hadis ini dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, Innaman ahabbukum ilayya, sungguh man, orang yang ahabbukum ilayya, yang paling aku cintai, wa akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling dekat kedudukannya dariku yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ahasinukum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang paling dicintai oleh Nabi di dunia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Makanya perbaiki akhlak kita, perbaiki. Usaha melatih diri kita untuk berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia. Naam. Ya. Karena akhlak itu adalah surah batin seseorang, gambaran batin seseorang. Wajah kita ini gambaran luar, ada gambaran dalamnya, yaitu akhlak kita. Apakah orang yang bagus wajahnya pasti bagus gambaran batinnya? Tidak mesti. Ya. Nah. Baik, wa inna abghadakum ilayya. Dan sungguh orang yang paling aku benci. Ini sebaliknya, kalau tadi orang yang paling dicintai oleh Nabi, sekarang orang yang paling dibenci oleh Nabi, wa ab'adakum minni, dan orang yang paling jauh kedudukannya dariku, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, as-sarsarun. Ya. As-sarsarun. Naam. Huwa katsirul kalam, takalluban. Itu mana? As-sarsar. Orang yang banyak berbicara secara berlebihan. Takalluf, berlebihan kalau bicara. Berlebihan kalau berbicara. Naam. Al-mutashaddiqun. Al-mutatawil ala nasi bikalamihi. Orang yang membolimi orang lain dengan ucapannya. Wa yatakallamu bimil'i fihi. Dan dia berbicara dengan sepenuh mulutnya, tafasuhan wa ta'ziman li kalamih. Ya. Berusaha memfasihkan kalamnya, membesarkan kalamnya. Istilah kita, istilah singkatnya apa? Besar mulut. Orang yang besar mulut, bukan mulutnya besar. Bukan, itu ungkapan ya. Besar mulut dengan mulut besar beda ya. Kalau mulut besar, mulutnya besar. Kalau besar mulut, ya, kalau bicara itu sombong. Ya. Wal mutafayhiqun. Fa'nya di fathah, ya'nya di sugun. Al-mutafayhiqun. Qalu ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, qad alimna as-sarsarun wal mutashaddiqun. As-sarsar, orang-orang yang apa tadi? Hah? Berlebihan kalau berbicara. Kemudian orang yang besar mulut. Kami sudah tahu. Famal mutafayhiqun, lalu apakah, siapakah orang-orang yang mutafayhiqun? Qala, Nabi menjelaskan, al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Ini semua yang disebutkan dalam hadis ini, as-sarsaruna, al-mutasyaddiqun, al-mutafayhiqun, orang-orang yang memiliki akhlak yang jelek, yang buruk dalam hal ucapan dan perbuatan. Ayat. Barakallahu fikum. Nah, selesai. Adab yang kelima ya. Lumayan panjang ini. Berapa pertemuan baru selesai. Sekarang kita beralih ke adab yang keenam. Sebelum lanjut, kita merujuk. Apa adab yang pertama? kelas Aliyah. Empat. Kitab yang pertama. Apa? Ikhlas. Adab yang kedua, kelas 3, 3A. Pra Aliyah. Adab yang kedua. Ayo, rufa sautak. Apa yang kedua? Raful jahli nafsi wa an ghairihi. Ya. Adab menurut adat seorang penuntut ilmu adalah meniatkan mengangkat kejahilan dari diri. Jadi kita mondok di pondok ini, di mahat ini, niatkan ingin mengangkat kejahilan kita. Bukan karena abi, karena umi, bukan. Ya, boleh jadi awalnya terpaksa, tetapi setelah belajar mengetahui adab-adab penuntut ilmu, menjadi sadar, menjadi lurus niatnya, mengangkat kejahilan dari diri kita dan dari orang lain. Yang ketiga, adab yang ketiga, kelas 3A. Ad-difa'u 'ani syari'ah, membela syariat. Yang keempat, 3B, kelas 3B. Apa yang keempat? Lapang dada dalam menghadapi perselisihan dalam masalah-masalah khilaf, ya. Khilaf yang bagaimana ini? Yang mu'tabar, khilaf yang dianggap, yaitu dalam masalah ahkam, adapun dalam masalah akidah tidak ada toleransi. Ya. Kita semua harus berakidah dengan akidah yang sama. Tidak boleh berbeda. Adapun dalam hal hukum kita boleh berbeda. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya di zaman para sahabat, ketika Nabi masih hidup, sudah ada perselisihan dalam hal ahkam. Nah, dan itu ya dibolehkan ya, selama masing-masing berpegang dengan dalil. Ya. Jadi pada dasarnya perselisihan itu ada sisi kesamaannya, apa? Sama-sama menuduh tidak dalil. Jadi pada dasarnya kita tidak berbeda, ya akhi. Kan begitu. Selama mengikuti dalil, bukan mengikuti hawa nafsu atau karena fanatik kelompok. Ya. Kemudian yang barusan kita selesaikan apa? Mengamalkan ilmunya. Baik, sekarang yang keenam, ad-da'watu ila Allah. Ya, berdakwah kepada Allah. Jadi seorang itu tidak cukup belajar saja. Nah, mulai dari sekarang antum punya arah dan tujuan bahwa saya setelah selesai belajar, ya, setelah melalui berbagai jenjang di mahat ini, saya akan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niat itu, tekad itu sudah harus ada sejak sekarang. Naam. An yakuna da'iyan bi ilmihi ila Allah. Dia menjadi dai, orang yang menyeru. Orang yang menyeru. Menyeru dengan apa? Dengan ilmunya. Ya, jadi belajar dulu baru berdakwah. Jangan seperti sebagian orang tidak belajar langsung terjun ke medan dakwah. Nah, sehingga mudarat, kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada kebaikan. Ya. Nah, bi ilmi, dengan ilmunya. Inallah mengajar kepada Allah Azza wa Jalla. Yada'u fi kulli munasibatin. Yada'u fi kulli munasibatin. Dia mengajar pada setiap kesempatan. Ya. Pada setiap momen yang memungkinkan, fil masajid, di masjid-masjid. Ya, ini jelas di masjid pusat dakwah. Jadikan masjid sebagai pusat dakwah. Ya, baik itu khitabah, mau'izah, durus, dan yang lainnya. Khutbah, nasihat ataukah pelajaran-pelajaran. Wa fil majalis. Demikian pula pada majelis-majelis. Ya. Kesempatan di majelis-majelis. Majalis ini secara umum ya. Tidak terkhusus majelis ilmu saja. Kita duduk dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti misalkan majelis keluarga. Ya. Momennya berkumpul dengan keluarga itu majelis juga. Nah, gunakan kesempatan itu untuk berdakwah. Ya, tentunya sesuai dengan kemampuan. Ya. Dan memilih waktu yang tepat serta tidak membuat bosan. Ya. Majelis santai misalkan dengan bahasa yang ringan, mudah difahami. Ya. Jangan berat majelisnya majelis santai antum bawa kitab. Sepupu-sepupu kumpul sini. Saya bacakan usul salasa. Bingung mereka. Ini apa ini? Ya. Tidak harus formal. Difahami? Wa fil aswaq. Dan di pasar-pasar. Ya. Nah. Di pasar jika memungkinkan. Wa fi kulli munasabah. Dan pada setiap momen kesempatan yang ada. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan bagaimana Nabi alaihissalam berdakwah. Hadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ba'da'an atahullahu nubuwah warisalah, setelah Allah berikan kepada beliau kenabian dan kerasulan. Ma jalasa fi baitihi, beliau tidak tinggal di rumahnya. Qom fa'andhir. Betul enggak? Apa ayatnya? Qom. Berdiri. Jangan tinggal duduk manis di rumah. Qom. Berdiri. Fa'andhir. Berikan peringatan. Ya. Nah. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau ada kesempatan bisa mendatangi tempat yang jauh datangi. Alhamdulillah di zaman kita dimudahkan dengan transportasi yang bisa menempuh jarak yang jauh dalam waktu yang singkat. Zaman dahulu jarak 80 km ditempuh dalam waktu 2 hari 2 malam. Ya, dan ini pendapat sebagian ulama yang menentukan jarak safar. Berapa jarak safarnya? Perjalanan 2 hari 2 malam sama dengan 80 km. Zaman sekarang 80 km dari sini ke Makassar berapa jam? 2 jam. Kalau enggak macet. Sini Parepare juga 80, lebih cepat lagi kalau ke Parepare bisa 1,5 jam. 1,5 jam. Ya. Ya subhanallah. Kita dimudahkan dengan berbagai kemudahan. Hanya saja perbedaan kita dengan Al-Qurunul Mufaddal adalah semangat dakwanya. Itu. Mereka dahulu naik onta, syukur-syukur kalau punya kuda yang lebih cepat. Atau keledai yang lebih kecil. Sebagian mereka jalan kaki menuntut ilmu hadis. Satu bulan perjalanan untuk mendengarkan satu hadis. Ya, majana safi baiti, ini Nabi alaihi salatu wasallam, beliau tidak tinggal duduk di rumahnya. Balkana yada'un nas, bahkan beliau mengajak manusia. Wa yataharrak, beliau bergerak. Yataharrak, bergerak, tidak tinggal dia. Ya, menempuh perjalanan, menanggung rasa letih, lelah dalam berdakwah. Wal ajru indallah, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Butuh keikhlasan yang luar biasa. Ya. Banyak tantangan-tantangan dalam diri kita, itu yang paling utama. Kita berusaha menghadapi tantangan yang datang dari dalam diri kita. Yang paling besar, yang paling kuat adalah ketidakikhlasan. Keinginan-keinginan dari tendensi-tendensi duniawi. Ini tantangan yang terbesar. Nah, kalau ini bisa kita lewati, maka yang lain menjadi ringan. Rasa lelah itu tidak terasa berat. Kenapa? Karena kita ikhlas mengharapkan wajah Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dipahami? Ya taharruk, beliau bergerak. Wa ana, dan kata Syekh di sini menutup pembahasan ini, ya beliau sebutkan secara ringkas, ya, tidak banyak penjelasan, bahkan beliau tidak menyebutkan dalil. Beliau hanya menyebutkan amalan Nabi. Ya, dalam berdakwah beliau tidak tinggal di rumah. Ya. Harus ada gerak. Berpikir dan bergerak. Naam. Wa ana la uridu. Syekh menutup dengan mengatakan, aku tidak menginginkan min talabatil ilm, dari para penuntut ilmu, an yakunu, mereka hanya menjadi nasikhan min kutubin. Ya. Jangan menjadi nuskhah saja. Naam, an yakunu nuskhan min kutubin. Menjadi salinan dari kitab-kitab. Tahu salinan kitab? Pernah fotokopi kitab? Bagaimana hasil salinannya dengan aslinya? Sama plek. Hanya sebagai salinan. Ya. Apa yang dihafal itu yang dia tahu. Tidak memahami dengan baik, tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengembangkannya, tidak mendakwakannya. Nah, itu perumpamaannya nuskhah, salinan kitab. Jangan menjadi salinan kitab, jangan menjadi fotokopi kitab. Jadi kembangkan ilmu itu dengan cara apa? Diamalkan, didakwakan. Ya, tentu sebelum itu difahami dengan baik dan benar. Bukan hanya menghafal saja, tapi tidak paham makna apa yang dihafalkan. Tidak memahami kandungan hukum-hukum ayat yang dihafal atau hadis yang dihafal. Itu nuskhah. Itu hanya salinan fotokopi kitab. Kita sudah pernah membahas pada pertemuan sebelumnya bahwa kitab-kitab yang ada di perpustakaan-perpustakaan itu, kalau datang seorang ahli bid'ah, bisa enggak kitab-kitab itu membantah satu ahli bid'ah ini? Enggak bisa. Jadi jangan seperti fotokopi kitab yang cuma diam saja. Harus aktif. Kembangkan ilmu itu, amalkan, dakwakan. Iya. Jadi harus benar-benar metodenya, manhajnya, usulnya. Belajar yang baik, belajar yang benar. Jangan belajar setengah kitab, belum selesai satu kitab sudah pindah pondok, maaf. Baru belajar sebentar, pindah lagi. Belajar yang benar, ngaji yang benar. Caranya harus benar. Ya. Naam. Jadi kata Syekh apa? Ana la uridu min talabatil ilmi an yakunu nuskhan min kutubin. Aku tidak mau para penuntut ilmu mereka seperti salinan kitab saja. Jangan. Ya. Harus bisa mengembangkan ilmunya. Nah, walakinni akan tetapi aku menginginkan ya uridu minhum an yakunu ulama'a amilina. Agar para penuntut ilmu itu menjadi ulama, orang-orang yang berilmu, ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya. Jangan seperti kitab saja. Kitab bagaimana kitab? Hah? Bisa dia membantah lu tidak? Tidak bisa. Harus dikaji, difahami isinya. Ya, kemudian diamalkan. Ya, ilmu itu dikembangkan dengan mengamalkannya dan mendakwakannya. Ya. Jangan seperti kitab yang hanya menyimpan ilmu. Ya. Tapi keluarkan ilmu itu. Jangan cuma disimpan saja. Asatidzah, para mudarris sudah istilahnya mentransfer ilmunya ke antum. Antum gimana? Simpan saja ilmunya? Tidak. Harus dikembangkan, amalkan dan dakwakan. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selesai 6 masalah ya. Masih tersisa beberapa masalah. Masalah yang ketujuh itu apa? Al-hikmah ya. Bersikap hikmah. Kita baca pada pertemuan selanjutnya bismillah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan lan husni istima'ikum. Tafaddalu. Barakallahu fikum. Subhanahu wa ta'ala.